soto diwadahi bareng bareng ditinggal bojo mlungker kaya trenggeling. Mulane sing rukun ta. Iso geger-geger. Negara kita kemari palotina weh pekoro sanggang pangan gampang telek ngoseng penteng dolor terkepal nyambut gawe perlu kanggo nyukupi rumah tangga. Jote ngerti nek nyambut gawe sing ati tanya ayo podo ningkatno projo sitani perlu ne supaya lancar jalani ikun anoni pancen umume negara kita negara kemaripan kartotur arah bidang sanjang pangan ayo diutamakno supaya makmur uripe bangsa kita. Syarat sing utama kudu bersatu ojo sampe tukaran apa tuh sebab bersatu iku dolor pancene perlu supaya negarane cek tambah maju mula nang panjang perlu tuku welut dina Sabtu Paing lunga nanggrake wong dadi manten kok balak-balik semaput sebab eling kuburan grece kate areke pancen gantenge kate sopan santun anake wong soke sing marai eling dudu apa-apane sing dadi ati brengose meting krang dhewe. Ayo mlaku-mlaku cak. Ya. Yo perlu loro ya. Ora nyono ora Ten aku umatai cacak ning tak kudu bebek ne bojoku dhewe. Mula aku kaisinan terus ngalim raku ngetan kepetuk arek no peteng petengan bareng sing tak jawe cacak bojone paman. Paman tepak guyang jaran diku yang pinggir lapangan caba seman melayu ngetan diuber hansip garis nyolong kentongan. Namun semantan cintungan pulau jalan boten borong kares ngitung didi ajirit jagane lek ana maneng. Soale sing arep wis koyo ngono dadi saiki mari dirit-irit dilos maneh. Dadi ngetokno dhuwit lek terlalu bral-brol. Iki sing mburi doyong. Tapi wong wis kurang akal. Jadi aku ben tau ngomong kantong iku suwah. Tapi lek akale cak blontang menyen akeh. Saiki marung barang. Kerupuk sak blek buka jam siji bengi tutupi jam 10 bengi. Tadi pendak bengi oleh Joko warung sampai nguantuk kebendak kebenduk sampai rambutnya entek ketatap mejo. Ah ini Wonder Blonde. Berubah. Lo cari penolak ono Amsterdam kono celuan ni Wonder Blonde. Iya tapi lah do Amsterdam. Le ono anu le ono Inggris kono Nederland. Van der Blon. Mosor. Van der Blon. Iya, dikae Van der ngono. Iya. Aku saiki bisnis. Oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta? Rasamu kondektur saya. Bisnis iku saiki anu dagang. Oh, dagang. Marung. Mosok gak ngerti. Lah ta lebene surat kabar. Oh iya aku maca ne. Sing gelek maca ku mecer. Iya. Lah apa warung dilepono kowe? Maca sore kabar nduk pojok sih. Iya nduk pojok dhewe. Iya, warung peok. Iya pancak gak kurang siji kok. Warung pojok. Warung pojok. Wame terus yuk. Wong gegeran tok. Hah? Gegeran terus. Lho wong prau tok kabeh mandek ngono kok. Mogok ta? Gak ngetap bensine. Aduh. Yo anjo. Lah apa mau kau dengar pe warungku? Mana yang penuh cek gelis kesuwur yo? Iya. Penuh aku enggak kaset titik lebok nonang amatir-amatir belontang marung. Tapi enggak lagu dewe. Iya. Lagu ciptaan penuh dewe. Weh, sebude ki ya tak lebok nong gini hipertensi. Terus yo apa? Jenenge warungnya apa? Oh, tak kayak dua gak dilebok-lebok. Tak kayak dua gak dilebok-lebok. Lo. Ojo kaget ngono iku walas-wales e, Cak. Iya, antarane hukum karma. Aku yo menyadari kuwi, menyadari. Lah iya. Hukum karma. Lah iya. Dadi saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokno sing kabar tawar rega, Pak. Iya. Dadi riwayat sing wis-wis iku kudu eling amane. Iya, kudu menyadari. Mane wong andok nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit dhisik separo. Ngono kok potong tek piro potong. Rumah kamu op nama dayo. Iku gak nggone rumah sakit kadek bayar separuh iku. Lho, jare sering-sering punane dibijuk arek-arek. Iya, kadang-kadang nek kanca dhewe wae wis ndablek kuwi. Sopo sing gelek rene sapa? Sapa maneh? Wirai. Hah? Wirai. Wirai kuwi lak bonmen. Bonmen. Oh, iya wong cedhek ya. Iya, gak apa-apa wis tak anggap wong rewang ngono. Wis biasa deh. Lah, dinis nduk pinggir warung penopo niku? Iya, jane saiki ya melok pemborong kene. Borong apa itu? Mbo borong kawe, mbo ya. Nyambute gawe ado mangane nduk nggonku. Cuma masakane opo ae nggon peniku? Lho, macem-macem. Masakan cit ono? Hah? Masakan cit. Masakan cit. Iya. Ono maneh. Iku ya opo lek jarane masak cit iki? Iya. Ngulek sambel bareng dicai tempe. Aduh apa, nunggu macem-macem. Masa apa cit itu? warungnya masih cilik serba ono cak. Iya, aku iki lak sego rames ono, rawon ono, sop ono. Oh, ramesan. Oh, ono. Diramesi? Hah? Dadi diramesi. Sego rames iki gak diramesi. Sego diru kuwat ini. Apa? Dikremes iki lho, sego rames. Oh, rames iku macam-macam ya ono tempe ono daging. Oh, ngono lho. Dagingnya yeah. Delok-delok. Daging apa ae? Ya macam-macam, kadang-kadang dagingnya gajah. Tapi gak apa-apa saja. Gak apa-apa wong. Wong sing penting lah income. Iya. Uang masuk. Hah? Uang masuk? Ya nek uang metu lah outside. sing penting lah uang masuk. Income iya. Lah terus tapi nurut arek-arek iki lho. Iya. Terus langganane pokoke akeh. Iya. Iku ngladeni uang kan. Apa? Ngadeni wong. Iya, kadang-kadang ya hansip lho. Kangno bae arek cilik-cilik ku ono langganan barang. Iya, kadang-kadang arek cilik barang. Nek arek cilik gak merupakan dipencuk. Oh, ditakir. Kon sakno selametan 8 dino. Wah, kon iki wae. Wong ngene opo ae es ono? Es ono, es setrup ono. Anu, sithik sih es. Hah? Atuh patola sih es. Wah, kon iki wae, kon iki. Gak anak, sedikit es gak anak kono. Sedikit lah bolo dewe, jadi jadi sak kantor mbak Wak. Sak kantor, iya. Ya apa elek sih, ya elek penuh timang sedik. Iya, pokoknya diramut aku gak diramut. Gak pernah aku salah kaitannya lah, nang bos kaitannya wis ngono, jadi bos aku. Iya. Kabeh kuwi anggo rezeki dhewe. Tapi iki karinotoi. Nah, karinotoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti diangkat maneh. Iya, Mas. Ya, diangkat tansah gak dintep ngono gak apa-apa. Tapi diramut maneh. Ya wis mudah-mudahan. Cara kucing dibuang ngono. Heeh. Upamane kucing. Iya, upamane kucing. Iya, iya bener. Terus diati ya anu. Apa? Ngedoli wong ya tak perkirakno ya kan. Iya. Nek satu iso siji dhewe sembarang tak layani. Heeh. Kok siji apa? Lah saiki nek 250 bare satu sak siji tak ngedoli cego iki. Iya. Ngene lho. Lek kanca pira lek kanca? Nek kanca ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngene lho. Wong ngandel lah sak enake tak bangke sarung bangke celana. Lho biasane nek sarung njaluk murah ngene lho. Mosok gak ngerti kene. Nek celana anu wis rada ben api, ya ngene ta. Apa mau gak sepatuan siji dhewe? Siji dhewe. Iya, lek apa mau gundulan? Gundulan wis gak perlu tak kei sego, tak kei permen ae. Gundulan. Ya sing gundulan iku golek gak bayar. Kok kon iki seneng ana kanca teko rae. Tapi daftar makanan lah ana pun. Macam-macam sate bareng. Suike. Hah? Suike. Teko anu wis e. Kodhok. Teko kodok? Iya. Ono, teko kodok. Ono. Ojo, teko kodok, teko Trenggiling ono. Suwike ya teko kodok lho. Ayo, artinya kodoknya kelake macam kintel-kintel. Kintel masuk masuk. Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kintel lho. Tapi foto penuh gedeknya dari ngarep. Terima lo dodol kintel lah. Lek penuh untuk ngarep, digedeknya kok dodol kintel. Iya, Pak Jaji. Banyak ini aku duduk publikasi banyak. Iya. Cuk buruk ini tak gawani arep edok supaya ada daya penari. Iya. Gak apa aku arep teka luar kota. Arep Trenggalek lurung gitu. Kayak kembang-kembangan. Lu kan orang dulu yang mati kari. Kayak saya tarik ya ke pasar. Awane panas saya gak kuat. Iya perobaan ya. Kono kan pegunungan ya. Wis saiki gak perlu kagian pengeluaran jepen dhewe pokoke sopan santun guyang-guyang tapi masih gak ono wong tuku kena ku belajar mringis lho. Menang-menang kok kaca mringis. Engko lak ketara sing ndi sing gendeng lak iki. Mringis ae. Saiki ono masakan Podomoro iku kersanane bapak Podomoro iku akeh wong seneng ya. Apa masakan apa Podomoro sembarang ono daging moro wis dadene siji. Terus ana brambang moro suleten sedep-sedep. Kadang-kadang ya ana wong pesen sampah iki ya ana. Kabeh dimasak ya apa ngene. Delah ya. Terus bagian keuangane sapa lak kudu ana keuangan. Satu dhewe aku lak gawe cetekan ya apa jenenge? Komputer. Iya komputer. Iya. Ya itu. Iya. Ben tak tukokne kok lek rezekimu gak ana kandha. Lah panen sing tak pijet kok gak ana kok salah. Repot ae. Ngene lho. Amri lari se ngarep ke ono warung blontang dengan urut sekali. Jadi ambek ngurut pisan. Ngono lho dadi kok wong. Ya tambah no tusuk jari cek tambah dua. Iku lak male pijit kabeh lah. Gak apa-apa lah, lah ada yang penting ada income. Saya itu pamane ada yang lurus, situ mangan, situ pijat. Sing kondisinya sendiri. Iki, kutu. Iya, kan. Kutu buru duit loh sampean. Iya, panjang ini. Ayo, tak pada saya urut, gak harus yang mangan, kondisinya sendiri. Atau yang urut di disik. Yang urut di disik. Lah, yang mangan lah ngenteni. Loh, enggak ngenteni urut, cek yang mangan mana. Urut aja wetengnya, dipelset. Jadi mangan cek ya, kayak gini. Wah, kok ini. Ya gak iso digaru-garu loh, gak garis pemisahin loh. Loh? Wah? Waduh, kok tak pesen nih, helter lah, apa kok gak wana belak joknya nih? Wah, ini gak keren, belas ini loh. Ngoporek, waduh, lambe ini kayak kuro. Repot, akhir kepetuk kucrik ini. Repot. Gak. Guyon. Iya, wis lumrah wong urip iku kan kudu guyon. Lah nek mangkel nek karep itu. Ya lek guyon lek maten enggak apa-apa, guyon maten kan enggak apa-apa. Iya. Jadi ngene, aku ngutuki blontang ambek awakmu iki lho. Jane tak hormati. Kon iki temen. Kon iki temen ta? Lho iya, kok balik-balik mangan warungmu iku bosen. Mungkin sing dodol kempro ngene. Lho pancene kempro itu teko gurune kok. Nek kempro tambah lari saya ini. Sugihan ngono ta? Iya. Ojo menjaga kebersihan. Sementara u ambek tole gak anduk nang warung peno. Lah iya boleh rumah makan. Man warung liyane peno, iya. Man warung liyane gelem. Ya gelem. Pokoke ini iki iya. Ya apa iki? Lho. Duit ta? Iya. Laku. Jadi temen ta? Iya. Ojo sampai mari mangan dadi perkara. Laku rek. Wah iki ya percaya ya. Kau ini gak keberatan dah. Enggak. Aku ini baru kerek piro ae. Iya. Kawar swidak ya tak bayar ijen. Loh. Loh, ada belak. Ada jepi. Blater ini. Lek gano. Lek gano ya. Tentang-tentang rek bonus baru kerek aku. Lah ya ini sih gak enak tegak bonus. Ayo, tapi gak. Mangan. Iya. Mangan di. Pernah bisa mangan dah? Hah? Bisa mangan. Umur piro gak bisa mangan. Lho kang ba untune lara. Nah, mbok menawa kok atik ndulang dhisik lak male dadi resiko. Njeng tak atik ndulang. Wong kasih mangan nang. Lah cuk napa tak kangani? Ayo apa sih sing tak kangan? Ya sego. Nah iya wong atasi sego. Lah piro kekuatane sego? Lantang ae. Ngene lho, Dan. Pokoke gak bayar nyesek ae. Sege. Mangan nang warung ambek mangan nang rumah makan. Kono nek mangan nang rumah makan iki apa sih? Mangan biasa. Meja didep, heeh, lungguh kursi, terus dipangan. Terus dipangan. Iya. Lho ala. Weteng kono nek nekuk. Heeh. Iku oleh gak iso akeh. Iya, gak ono. Ndingkluk kok. Carane njejeri ae wong ngandok. Penono mburine wong ngandok iku mangan. Lah. Jagani mbok menawa sing ngandok mah nyendok, luput oleh ngemplok, caplok ndek kono. Ambil melet tapi. Iya, kok apa ngenteni mriki te wong. Oh, jagane nek mbrojot. Iya nek mangan lan nek rokokan. Caploken. Mbrojot bis kocong kene. Kok niku ya apa kok iki? Wong tuwek ri kok digitu. Lah iya ya apa lan gudho wong. Nek nyenyak. Iya, ro nyenyak ta. Nyenyak. Nyenyak seger. Dicapi dicapi. Nyaplok nyaplok. Iya. Pada umumnya pernah iku nek sak sendok ngono pirang kecapan. Ini sak sendok? Iya. Ngerong kecapan cukup. Loh. Delok gembuhe segel loh. Waduh. Lah nek wis encer mosok dicetapi terus. Wah, jarine. Aku mantap. Keliru ta? Iya. Waduh, nek sak sendok, rong kecapan iku nyiksa weteng peteng. Kurang halus, kurang halus. Sak sendok petang puluh kecapan, nek lembut dilek. Berarti sak sendok. Awak teh petang puluh kecapan. Lah nek rong sendok. 80 kecapan. Nek sepiring lak sedina sewu. Iki mangan tak endek kos. Kok lah iku gak ngerti peraturan ki apa ya. Cara ricane warek maneh. Mangan sak sendok, jombeni sak gelas. Nah iku peraturan iku. Oh. Apik. Kone titik ngombeni akeh, tambah cairan. Jadi sak sendok, ngombeni sak gelas. Nek rong sendok, rong gelas. Ate ndi sak sendok banyune sak drum. Bujar blendingen weh. Wah, kok. Lah nek kuat Ya apa kate cairan barang. Ri. Wis pokoke mangan cek diatur kono bas. Bas dipangan, bas diusup-usupno nang kirunge. Sing penting ngajak mangan ngono lho. Ya diatur dicek ta. Moga tasih mangan ae. Enggak ngene diatur mangane yo. Ya apa. Iki lek mangan lak kesuwen, mergo untune akeh sing wis kano ta. Iya. Saiki cak blontang yo mangane dijungkir yo. Nek dak endo karo yo enak. Yo ben di. Dadi ngene lebene wong kelon lepae. Dadi bajune lak nuncet ta. Napa mang dijungkir iki? Kena iku maca kalah mek lawot kalong. Iya apa? Kalong nek mangan jambu ngambek jungkel ngene. Iya soalnya lak wis latihan. Lah nek aku dijungkel ya nungkep aku. Hei, di mana apa di Pak? Ah, mangan rek. Ibu restoran beleng. Wong telu. Kursi ini mek loro lho iki. Kursi ini mek loro. Sing loro kok nambah aku, lho mbok ngono. Iya. Lah kon jaga lawang. Aku jaga lawang. Jagane ono musuh teko. Wah, kok lebon telu wis. Lebon telu. Iya. Iya. Babu diceluk. Heeh, keranjang jaluk. Kaya apa nah? Lah kene tupi kok ni kan. Apa jaluk keranjang iku? Yo jaluk bone iku lho ya. Bukune. Bone panganan iku lho. Lah macam-macam dudu ngono. Nulis dhewe. Kon biasane seneng sego apa? Begulen. Aku rawon. Lah kon tang. Wis sego wadang lah arep aku. Sego golong wis ono iki. Seneng amo apa? Gopo. Dudu selametan iki. Yo rames. Oh, sego rames. Mari mangan. Iya. Udah kok gak rames aku buntut ae. Eh? Kok buntut? Buntut. Hah? Buntut apa? Buntut becak. Lah apa buntut becak iki? Tapi tak celeng ta. Lah kok lu masake apa lah? Apa buntute ulo cabe? Wah, seneng. Awur. Ya buntute wedhus. Iya, wedhus. Wah, mari mangan. Iya. Ngombe ini diatur. Ayo. Kok perlu ngombe apa lo? Susu ae. Nah, aku bir. Lah peno? Banyu adem ae. Lo kok banyu adem? Iya, tahan lama. Ah, jaga gengsi, rek. Oh, kadek gengsi-gengsian wong-wong telu ae kadek. Ini ngentekno gengsi kok. Kancane mburi ku akeh sing delok jan sampe sini-sino. Bir. Rokokan. Ya saya kon rokok apa? Kretek ae. Aku rokok putih lah peno. Ah, penjalin. Kok iso penjalin iki? Iya. Jare nambahi untu loro bareng ya. Ya rokok kabeh ngene lho. Mari mangan. Mulene iki numpake diatur lho. Iya. Ya numpake diatur. Ya mah bebek. Mah aku biasa mentor setan apa no? Hah? Penen numpak apa? Ya baku gandol prau tuh ae apa. Ya yo gandolan ngono ngene gak cukup. Total entek piro kira-kira? Hah? Entek piro kira-kira? Paling-paling ya wong telu paling-paling 10.000. Iya. Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta? Iya. Aku mah ya gak enak bae. Pikiranku mesti gak enak. Pernah lah kata belanja lah, ono aduh sian. Ya, ini ono ya ono. Nah iya. Kan seneng aku turun jauh. Tapi seneng bujo aku lah. Ada aku kuantan kanta-kanta kuliah gak kaya iki. Bisa bari kiri. Ini kan, lah aneku sungai iki belon, gak kaya wong ambu-ambu. Kira-kira saya aku bisa ngatur. Ya, aku bisa kenal. Acara ini sabari gagal. Saya ini acara melu aku. Nanti. Gokone sih. Iya. Apa? Golek iwak nang kali. Oh, golek iwak. Dadi iya gak usah kagian pengeluaran. Heeh. Ya peno nyemplung dhisik. Heeh. Tak anteni nang dhuwur. Iya, nang loro. Golek iwak ta. Iya. Dadi aku nyemplung dhisik. Iya. Lah ngenteni yo jaga. Iya. Lah timbangane ngono, ae disetrum ae apa? Ah, kaya wajing mati. Disetrum ae. Tak tolo yo ngono kene. Lho, apa? Wes nek peno gak dolen gogo iwak kok peno gak kebodon dhisik peno nang ndukur ae. Aku yo ndukur ya. Ya awak wis tuwa ya. Iya. Aku mbetolo gogo iwak. Gogo iwak. Engko aku lewak lele tak unjalno ceklen. Cek tampan ae. Tampan lele. Ceklen cek pinggire ndasi gak cek. Iya. Tak unjalno. Lulut lele. Iya. Nek lulute lulut. Iya. Lah nek kepatin. Wong lele ku nek mati lho panek kaget. Lah mana peno kalah mbek iwak? Hah? Masa kalah mbek iwak? Nek peno dipatin-patilin dhewe. Oh, pusing tak saya mati. Macam-macam. Wis kamari lek perkara mangan awak sementara mangan nduk warung cak blontang ae sak atur-atur ya. Rona ya. Iki kok kukut kok. Wah, itu kok mangsi akeh lho. Yo, yo apa sih kok ding? Wis suwe. Wis suwe apa? Lho, masa kok gak turu ta? Kenek landasan lho lho Pak Gunti. anda, tapi oleh kerugian. Oleh kerugian, bien. Tapi wis entek. Dari tangane diganti nang Nusa Kambangan. Rencanane mbrono. Nek gak salah mbek konan darane iki. Wah kon iki. Ngene perkara objek saya kira wis aja ngurusi kanca. Iya. Pekono kru marung marung dhewe ya. Rugi badhe PN lah penak nyambut gawe apa terserah. Oke, asa ya mlitu ra. Loh, nyenyek iki. Penggawean sik senenge kon iki. Mlitur iku pira sih? Loh, nek negara kan mlitur kapal terbang sapa? Iya. Mangkane kulit nugi lah. Blitar-blitur ae. Lah pun mau gak tambah gila pinggir. Wis timbangane nganggur kon. Ngene. Mene nang omaku. Napa? Omaku blitur. Ya wis. Wis ajak kuwi nara, aku tak mulai lah. Wah, mulai den wong. Nek nambah aku ya kembang sentul ae. Wong sing ngalor ngidul. Ya ya. Ayo. Ayo. Ini yang kau itu. Kata emang di mata apa? Eh? Di mata apa? Di mata apa ya biasa, ya di seret air, eh? Oh kapa tak no? Ah, saya ni si karis belai tu. Ya, kau itu, wah, kau itu termasuk wong tani, masa tak ngerti sih. Panen tu nampak lagi sece. Nek panen dia ni kurang repot, pengairannya loh, kurang lancar. Berbagai cara melayu tak? Pengairannya. Banyu ini gak lancar lah, saya ini diatur sampai irigasi. Baik oleh piro. Eh? Oleh piro. Oh ini. Iku. Kok itu apa sih? Ya iya iku lah ini. Betung pintar. Panen pintar lu iki. Memuaskan. Oh memuaskan. Menyegarkan memuaskan. Durung kedele. Iki rencana ikan duri apa jang? Ya apa? Tanduri apa? Kecubung. Ayo, penandur kecubung. Enak ngono cek mendem kabeh. Kon iku saiki usaha semono. Yo balik jami sik nang pari maneh. Ya iya kan jeje. Iya. Apa wingine iku mari IR terus apa? Lah iya. Mari dhewe macem-macem ngono lho kan. Mari IR Raden Mas ngono iki. Kok kon iku pari-pari. Lah iya pari, Dik. Mas, mari pari, kedele, terus iku, menyok, pohong, kapi. Kalau pendem di mayit, barang ngomong. Lah, kak, sampe ini ku, nek ngomong temen ini ku. Ngomong peringisan yang ngono, aku ini payah mangan. Mertuko sawah dulu, banyu payah mangan, kok gak badian aja. Wah, kan takon, takon hasilnya kok gak oleh sih. Ini ku hasilnya total buri lah, ngono, ngelupuk piro, bayar wong piro lah, ngono. Iya, ini memang gak sampai kandangnya dewe. Makanya sampai ini kuwajok sembarang buruno, tak? Ya, apa itu suwe sih? Balung-balung pear ini. Ya, gak arti itu ditandangi. Nah, cuma aku lah sebagai bos lah saya. Bos apa? Eh? Bos apa? Bos apa? Ya ngatur pari lho, pertanian ini. Lho ngaku memang cukup. Alah, Kang, ada nih sawah hektaran. Memang sawah sakmono. Masih sak cumi lah diatur lah. Kalau ini ku... Ngaturnya pinter ya, sila. Ya, iya lah, aku nyandang foto, mangan warak. Kata kau siapa itu? Ayo kata ngomong. Apa? Ya itu kau makmu. Kata kau orang tuamu. Ya oh? Ya gak apa-apa, saling membantu. Cuma aku pesan begini aja. Konco ya oke. Wong aku nuk gini termasuk wong asli gini. Wong pribumi gini. Wong TIY gini. Oke. Nah ya TIY wong asli gini. Cuma konco ini rene ya hormatono. Apa kemampuamu? Iya ini ono, ya gak perlu ngoyo-ngoyo sih. Iya. Soalnya meniku nek gak salam ben meniku panen ketan kok sih. Itu ku ya apa? Ya tetel ono nek iso. Tetel ku ya apa sih? Ya netel ya apa. Kok di wong dewa. Wong wedok gak ngerti netel ya apa sih? Alah wis gak kan macem kan ketan ya wis padang ngono ae tak kei klopo. Lah iku anu dijeplok ngono lesu ngono Dik, ditetel. Oh, dilembutno. Dilembutno ya. Mari dilembutno terus. Dibuat perapatan kene. Wah, mau dilembut lo diapak no, ya ditetel kayak konco Surabaya teko, sing ado-ado kayak ada ketan di bunder no iko tak? Iya kendang ya? Lah iya, mek bunder tuh kayak rauda, kayak gelinggingan gue apa hari gak tak no ngawur aja no. Gandengannya biasanya tapi kok mek tetel iya enak deh nih, waduh ini aku apa metu sih lu sih? Nanti tapi itu ku mes ya apa? Kayak ngemes sih kita iya, kayak ngemes kali Kok kali di mes? Lho ben mes sawah. Ah ya. Lho. Mangga. Ah, mosok pamrih gua. Ana ana ta? Oh iya ya. Tak blontang. Oh. Oh, aku gak panggil bare bojomu won panggil. Itu. Jangan lawak. Sopo iki? Wong ambon nae. Wah repot ambek bocah terom ya. Ini ya. Kate panggilin barang apa nih? Benar iki ya ya. Benar ya. Gede cilik sehubungan famili mbak aku. Lah ya apa mantep ngono kate panggil. Lah iya mosok ngilokno aku iki gede peno kenek. Ilo nang bocah terom kok kaget e. Aku lak suwe gak tau sambang mrene. Lah iya. Ya apa kabarku arsane? Lah ngono ta. Oleh pengecu peno ja. Lah iya. Tapi aja ure-ure wadine dolur. Gendeng ta? Oh peno ngono. Ah, kon tak kaget iki. Aku sing ngomong. Anane aku sing ngomong dolur sebab peno ku anake Nyai Raki lak ngono. Iya. Ya, panjangnya bener panjangnya. Ya iya. Tangget dulur ya dulur. Ya iya iya. Ya ta, tangget iya. Konco ya konco. Lah iya. Ya apa perkembangan pertanian nuk gadmu. Wah, nek ngomong gak ketutu lo ya itu. Ya apa tak buat. Ini gimana sih? Kuat, omong temen ya diguyoni. Ya bener lho, marah lo gak doyan mangan. Oh. Ya apa kabarnya? Yuk kabarnya apa? Yuk, ya oleh pendunganmu ya. Yuk kerja apa kabarnya? Ya oleh pendunganmu. Lah anak penuh eh diselamat kok si ono ya? Wuh, saya ini tambah maju ya rey. Masa? Tuturannya kurang ajar ya rey. Loh kok bisa kaya? Oh nolong pacul rey. Eh diselamat nolong paculku. Pacul bisa? Ya pacul lo buris Joko gak pamitan gak balik-balik sampai saya ini. Iku arek maju goblok. Oh arek nyilih pacul gak pamitan gak balik-balik ada lo maju. Soalnya dorannya lah nunggungku kan. Jadi kan ini nanding noto ae. Oh iya ya. Jangan kalau aku bingung ya, wong gila mrene bingung ya. Lah apa bingung? Lho lah wong ya apa male luntas cok-cok ngene. Oh pengijo. Oh pengijo. Iya, rene awak dhewe pasang tembok gak iso. Heeh, pasang rumah luntas. Iya, ketok ya rajin. Lah iya. Lah apa dihijop aku tak? Hah? Lah apa dihijop? Kalau isih mati apa? Apa teh hijop ya apa sih? Jadi kan ado ambek anu puskesmas. Oh, kalau iya. Lu nek ayah wayahe kok ado-ado. Ya ono bener ya, iki maju ya ta. Nah, iya bote, Pak. Nek aku bojoku ya. Iya. Mas ya ket mangane suguhane. Yo, ditetelno. Hah? Ditetelno. Lah nek ono lapo kate ditawani wong gak lara, ha? Yo gak ngono maksude kuwi ya. Iya. Awak dhewe panen beras ketan. Tak ketan dah. Nenek pun awak gelap ditetel no. Ia cara ini bujuk no. Cukup kita tetel yang dulu. Konsen nak mimpi sebalian. Kini beras pira sih sakit lo. Kini tak salah ya biasanya ni. Romatik 75. Lu lah kan? Lu. Lah kira. Oh tak bujuk apa sih kalau tak? Nado kau pira? Nado kau naya apa sih? Murah kau no. Pira sakit lo kau no. Lu. Sak kilo rupiah, coba selawi. Selawi rupiah ya? Selawi rupiah? Iya. Sak kilo ya? Iya. Beras apa? Iya, beras kencang. Hah? Cabut penuh kok selop itu apa? Wah, ini gua juga setau-tau. Lama kami kok ngatakan jani, tak? Wah, lu. Wah, saya cek datang beras barang. Kok bederan lah, ini. Wah, ini. Wah, penuh itu. Mula di kilo anak penuh ya, diselamat. Coba aku udah pekutuk-pekutuk. Kok bener iku? Iki ya apa rupane ono kemajuane. Iya, Pak sih. Apa? Sik durung tuku kendaraan ae kene. Oh, aduh. Iki dak ya. Tak ngono to. Asik menoh takan ati pokasi iki. Iya, iya. Upah mau tuku kendaraan saiki iso, Cak. Kene temen. Lho. Ah, tapi aku jaga awakku, awak wis tuwek, Cak. Iya, iya. Kena angin. Heeh. Tak kena. Iya, iya. Tapi apa elek dek kon iso tuku kendaraan lak tambah maju ta? Iya. Tuku umum sapa? Iki ono kendaraan didelok kon panjale. Lem. Ono ta? Ono. Apa itu? Gak perlu tuku kabeh. Apa? Tuku mure gitu. Kan enak kan? Kok omongane dikelompokno. Apa? Lho kaya apa? Ngomong bare aku gak sungkan bare bodoh ya. Juga apa wis tak anggap koyo dhewe. Lho lucune sepeda sapa iki? Lho sepeda aku. Lho iya gak enak sawah-sawah iki. Nek panen ya meselih. Masih tamen. Iya. Ya tuku tumpang sepeda kene ya. Bangunan dhewe rupane. Iya. Nyisir ya ben tuku barangane. Lah itu kali itu pesak. Ha mula kabeh kudu ngono. Iya iya iya. Tapi bayar iki ta. Oh, dibayar. Duit teko diajal kene. Jangan ngono perlu kok detik ya. Lho kok dadi sampeyan aku iki maling ta apa? Nek duwe sepeda iku teko tetel. Akhire sepeda iku gembu ngono lho. Kon tak kandhani. Apa omongane iki koyo aku nawas omongane. Ya sepeda iki yo aku oleh ketuku dhewe ta. Iya syukurlah. Titi-titi ora sing digombol. Tapi tak cilik sedil apa? Benero. Jadi lho. Lah sampeyan yo apa sih ta? Wong ngatasi wong sedil ae piro suwene sih. Lah kon mosok gak iso gawe teken ae. Lah kok iso emter ta lumpuh tekenan niku. Lah lapo kon gawe sikile sepeda iki. Maksud adik peno cak ya ning nang sawah, panen kedele ge ngangkat kedele, panen pari ge ngangkat pari. Lah sepeda iki kon jeblung nang sawah niku ta. Kon iki seneng sawah kok. Anane sepeda nang ya ge lak tempur sawah iki. Lapo kon gawe sawah. Wong iki nek bathuk jembar ya ngene. Iku batuk ta lapangan iku. Ya apa maksudmu? Maksudku ngene lho, tak blontang ya, tak blontang kok ganteng anek kok gendeng. Ya rungokno aku. Goblok, rungokno goblok gendeng raki. Ya. Nyai raki. Ya, kok iki guneman metu teko ero ngene. Tak ngono, kok kudu aku tuwek. Aku ngomong rinyekno. Lah iya, aku ngomong rinyekno sepeda iki minangka sikilku dari bojoku nek nang sawah panen kedele. Kedele tak untingi tak mot gono-gono tak gomuli. Ya tapi titik sikil minangka cek cepet lak ngono ta. Ngono ae sikil. Wah, merobak grammar. Omong kaya dia omong. Adek dia padha nek iki. Mari adek dia nasri plus wis. Bisa oleh, tak oleh. Bisa oleh, penuh kau ngaku jenur aku. Foto sasamut, kocerimut. Ya, foto dingin. Kenan di sepeda. Bisa Allah, ngeteru anakku. Ya, apa ya? Lu ngeteru nang sekolahan. Ini lah usumnya dataran dah. Lalu nang sekolahan untuk sepeda. Gampang, gampang. Oke, bapaknya sobatin anak. Ya, iya. Kamu sepeda lah, kayak ngeteru anak penuh sih. Iya. Anak penuh titipnya perautu tangki. Ada yang dititipnya perautu glotetes. Kau ni luang lari, wata si wata potong ada kagak lom kami itu. Hari aku kena dijago, bas. Aku apa ni, cak? Hari aku dulu apa pemis pinter dah tak dong. Yo yo, selamat itu. Lo, kau ni sok macam apa sih? Ya, pokok kebuat cak. Macam apa sih? Kebuat cak mulai aku. Kita tak kaya ni sih dia. Ya, pasti. Ini kalau panjang nak sewa ni, tak sewa ni. Kita tak sewa ni. Sampai gue sewa ni. Apa kalau di gue tak ada kayak gini? Yo, temenan. Kita kemesan gue tak ada kayak gini. Jadi gue tak gawe ni. Tuh. Kuali. Kalau gue jolik pulaan. Gue gak biar jolik. Yo, luwa-luwa yang kemesan trilik ya. Gak perlu. Nek sampean gawe yo gawe. Wong arep dulur ae lapot, sewan-sewanan iki. Ya wis tokno lah, aku sing ngetokno. Tapi aku janji ya. Wong penuh aku dulur ya. Iya ya. Wong wis sepeda sing tapi ojo sisuwe. Lha apa sih sisuwe? Sampeyan iki aku ape tuku mes. Alah aku metuk gurune terus balik ngono lho. Cara daftar. Ya ya lah daftarno. Iya. Wis gak tak gurune mantap peduli aku balik ngono lho. Lah aku di tak ilangno lho. Piro regane sepedamu? Lah larang omahku ta. Karena kalau dolan lo omah pernah dolan. Satu kon sepeda. Omah di wong omah pramuka lo. Wah, padha ke perago. Padha ulah sawo perago. Oh, iso no ta. Lah. Satu pe. Heeh. Ono beli bali anyar lo. Bali anyar iki. Piro to iki? Hah? Piro kon to iki? 500. Iku bel semiran iki. Wong bel semiran tang blontang. Iku anu iku. Apa? Anyar. Iya, gak urine ni. Gandekan iki. Kok iso muni lah wis. Ya wis tak gawe ni. Wis tak delok tutupi lah sadeli lho. Iya. Mu pas nilis tutupi gak ono sadeli. Heeh. Iya. Dadi mure ilang situ lho ya. Yo gak sampean dadek nani. Masalah rek. Lah mong bapak mrinci ngono. Aku ngerti, masa aku nyeli sepeda budaya tak cilik nggawa sadel bali gatek sadel. Ya tak ngono lah. Ya apa sih bener mur ilang sese tapi tak paling kawat ta. Gak engko tak gandenane mur bapakku corok. Lah iya. Wis tanggap bantu anak yatim ngene lho. Kok ngene. Enake. Cak, penuh kapan bonggo cak? Penuh kapan bongkok? Janjani. Janjani aku gak kira nuka ngomong. Wis tak tinggal. Oh iya iya iya. Bisa tak iku numpak. Bisa numpak mrene ya. Iki lak wis kon gae kon kekno aku ya. Dikekno terus eleh Mas. Ya iya tak sile. Iya. Soal tak tumpai tak gendong ora urusan iki. Kon gelem ngetutno aku. Eh, gak lho Pak, besok-besok. Kok ini gak balapan, Raya apa? Gendeng mulai wajahnya ya. Aku numpah ikon Melayu, kan ya, Pak? Jendelin. Tanyalah, balik tak jopo. Balik jopo. Tapi kan ya. Nek padha ya. Tapi pane delokan lho iki pane jenlop lho ya. Pane jenlop pas kena urupi pane kok. Iya. Tapi mar setan. Iya. Iya iya. Iya ta, lama setan ta. Iya iya. Wong apa sih? Kok pas iku sing guri. Ya ya mrene mbene aja tuku ban biasa. Tuku ban apa sih lho, gak ngumpul-ngumpul. Lah iya, kok mosok gak ngerti, ngiri titik. Ya wis ya wis, kawan. Kalau penengin ditangkap dari jawanya, berapa seadanya tu? Berapa? Wah, yo, perlu. Oh, jadi gelang sarai suara. Lo, wah, rusak teman sepeda itu. Wah, cuba nginting udar. Katakan ini kero, baca tak kau. Mau teropong jaran udar ni. Teropong gair, tak coklat, abu-abu. Waduh. Dik. Bapak warane dulu. Enggak mungkin didol ya. Ya, asli aku ya percaya, Kak. Iya. Ayo ditoto mburi kene. Ayo. Melaku ae. Melaku ora kabeh kendaraan. Wong aku mah ya nurut kali ae. Kon entek kidir kali. Ya ketok ulun debok takon. Ketok ulune petik mah kok bodol. Kon keting nek ana mbleh petik lah ngono ta. Kon keting kae kon. Ngono sapari biasa mbubuti wae, wak petik. Petik sapari ku pas mbubuti ya gak satu ku petik iku. Lah kepet tanggane. Gak ndek lah objeke nok kono. Ya iki dodol petik, Dek. Iku lho apa ana petik-petik dibleng. Dek kan bagian mbleh petik. Kok ada yang baru wulunya tak? Ya. Saya ngapain wulun tak, kemocing apa? Oh, bagian perusahaan kemocing deh? Iya. Tapi ngawur, ini wulunya kucing kok. Ya, tapi kucing garong. Kucing-kucing garong. Benar itu. Ya, apa kabarnya, Lale? Oh, waras. Lale. Main di? Eh? Pak, main di apa sih kan? Pak, kondi. Main badminton tak? Loh, kalau Lale kok main on dia saiki. Oh, main tak? Iya, enggak. Oh, main dede, enggak kena rilan kan itu. Saya nama jasari siapa saya? Kono kita kau sopo sih lo, kono aku cesari barang. Yang buat ada sopo aku kono kono ngelompo, lu kau sopo, eh, kau sopo kono buat sepeda. Kau buat sepeda lo kok serau tak kau mendembek ni. Eh, oh cak blondang, eh, numpa sepeda kok mungker gak karuan. Ini sudah, pasti saya gaya, tanpa gaya kan omat juga. Iya iya. Aku cuci ganti topeng biru. Pada lulu kalau udah-udahanan tapi gak bopong sepeda gitu pernah gue istuwa aja ngebut-ngebutan masih sepeda biasa lagi bayar loro lah apa cuculan nung ayo mau aku dewe sempoyongan kok tapi gak sepeda kurang gaya pun lagi gak maju ini lagi setirnya ini waliin dalam nisor tiba-tiba dia anak kayak balap ini gimana lo jadi aku nyetirnya kayak kejerungup tapi selebor itu bukaan arek saiki gak selebor. Oke. Terus sepeda ban iki gak ati saiki. Rime di gua. Ngono lho. Lah kate ndadak sikil didukno ngono lho. Nek ngerem sikil didukno nok ban. Ya wis tau tak bawa pisan. Ta iya. Tadi mlaku kena diuji. Driji coplok situ. Aduh, kok seneng ae. Oh, tadi sadel. Lho, ya apa? Kurang maju pula iku. Kurang maju. Iku pas sepeda gak ati sadel. Nah, sadel coplok di jowon. Ya. Sadele di Jawon. Jawon. Di Jawon lah terus pernah numpak iki. Terus numpak iki. Iya. Sing gak ora sangat terus sulapan. Sulapan ngono. Iki lho pelulange sadele ta boten? Tak cari pelat ya. Tadi pelat. Maju iku tumpak ana lungo ana. Iya. Kok iki dhuwur iki apa sing ngene? Sing pinggir. Sengak dulu gue pelat. Kayak sempu. Kayak bantal. Nah, bantal lu gue ada. Iya, ini bisa ditambah kulit. Iya. Kondangan lu. Ah, beres sepeda jet. Iya. Ijo. Iya, Pak. Iku apa balik kok tompoy? Hah? Balik kok tompoy apa? Kadek. Kan kok bau sih, Pak. Nolekno bau balik murid kan. Iku mung tak taleni pedat-pedot ta. Iki coploan dadi pedal. Maju ra iki iki. Dadi pedal kan pedal. Lah terus dipancet ngono iki. Wis, disorom sik. Hah? Kanggo njoblok tok iki lho. Terus ditumpake wis waktu. Are iki cah entek iki dene man. Lho, oh, tak maju blas ngono. Lah nyorong sepeda terus wong aku asemai. Lah pedok yo ngono aku. Iku nek kapan ngencah dituntun. Nek kapan jocok ditumpaki. Preme dicoplok jocok terus ngono lho. Tapi nek repot-repot tuku nang mari, timbangane kon muruki aku terus. Gak ngono, saiki yo. Lah panjenengane gak patek makan nek jaga jalan iku jojlok, kudu larat. Peno mloro temen isor yo. Sikile ditepakno lemah. Seret, dadi iso ngerem ngono lho. Geser lemah, manjat sepeda. Sepeda mandek. Pokoke ku pesek. Kok ngene iki? Kok mulo soro to ae kok. Gampang wae sepeda kuwi gak reme. Gampang nek sepeda jojo gak direm, tak rem. Klambi dicoplok. Nah digubetno nang ngene sepat. Mandek sepeda. Aku gak tek klambi. Iya sing lho. Sing gak ngono Pak dhewe iki sepedaan iki ya ta. Oke, sing gak rusak kan wong daya. Wah kok iki. Kae kan to. Dadi kabeh wis tak peneng kabeh sepeda. Tapi kabeh otot-otot lah. Apa sih otot-otot? Undangan iki. Undangan. Undangan otot-otot. Dorong dudure ku otot-otot ya. Iya, biasat. Iya, aku kan gedekan balik Pak Mai. Mai. Lah mesti lawan mesti lho. Ya balik otot gak apa-apa. Hah? Apa nek godhong otot? Kocok otot, kan kalau ngebuli lah. Otot-otot ya buruan. Nanti bawa ke susu. Iya. Iya, terus ya apa? Nah, makanya aku ya nyalu tolong kone panjane, iya tak? Utang duit. Utang duit. Tapi kan tanggungnya aneh. Gendeng kata usak wanita. Kok di sini ngono? Iya, iya, sak. Nah, ini ingin lho. Sepedanya sampai tak terjadi. Bisa? Iya, ya sepeda ini. Nah, duduk pira sih. Kurang pira pun, anak duduk pira. Aku ono dhuwit 40. Ya iku tak silih. Heeh. Nah, tak silih sepeda iki sing gawa aku. Dhuwit galakno kartolo. Iya, aku nggo pensil ae kok iya. Iku padha kan berseni aku. Wong asik iki butuh dhuwit, mari dhuwitku kon jalu. Masalah bawa 40 kurang. Iki ben jane dipek tonggo sebelah. Iya, pira? Lho dipek. Hah? Lah dipek jogekno lho. Dituku. Oh, dituku. Pira, pira? Dina pira? Aku jalu 500.000. Pira-pira? Setengah juta. Pak Durungnya dodol sepeda, periksa nang sumber porong DJ. Iya. Jadi jendeng tak waras. Kok sepedanya jauh setengah juta? Tukun deh. Iya, tak tukun deh. Iya, jelak nih apa? Balung-balungan nih, Don. Balung-balungan. Ini tukun deh. Pira-pira? Selawih awal. Selawih awal. Oh, ustaz yang ini duit saya ketelah. Wih, dikelas tengah. Dikelas tengah. Tapi gue tunggu terasek kaya apa ini? Betulnya gue setengah. Ini telung puluh tajam. Iya, betul, telung puluh. Iya, telung puluh konco. Kapan sih? Ini dua anak ini, Maya. Dua anak ini. Ini telung puluh. Iya, gitu. Sendiri siapa? Jokran. Aku. Oh, jok dirayang ini, gila. Jokran. Aku. Ini gak tau ini sepeda. Oh, rebutan dah. Iya, ini duit gawon selawih. Tadi kurang lima ya. Kurang lima? Untuk lima tak peduk nangkau marono. Kan bisa bila kan? Wih, tak aku sak jam-jam. Lu, sak ilingnya tak? Iya, iya. Iya. Gak, ya? Iya. Sore aku dhewe. Apa itu kumes? Apa itu? Waduh. Lah, pesire kon iku. Lah, kon mboten embong ae. Mosok konku gak ro weng. Gak ro wong. Oh. Tolong kasih rem lo. Oh, rapi-rapi to tapi haluan. Karo biasa ae. Tolong lek sae lah kon dele anyar iki. Anyar. Loh. Dadi iki oleh ndi kon iki? Loh. Tas tuku. Aku sing tuku. Ojo peringisan kon lho, ojo peringisan temen lho. Aku sing tuku kok. Iki ngene cepet jak iki ngono. Pawur. Pak tas tuku sasine kartolo. Tuku nang blontang. Nah, tuku nang blontang. Iya. Wah, kurang ajar kintel ya. Lah apa? Ini lho, ini sepeda aku. Terus? Jontang ini lho sepeda aku. Iya. Terus dijelkon, ngerti ya? Lho, gak ero. Gak urus. Lho, gak urus. Ini lho sepedanya sama dulu. Oh, ngamur aja. Lho, cek. Cek. Bener aku ya, ngamur aja. Apa lah, apa kan mendili? Apa bener, apa mendili? Lho, kusat apa kan mendili? Pelaknya lho sepeda, bener emang. Lah, ya nyele. Nanti sepedanya. Lah, kan jelin, no. Iya. Lah, jadi tak balik, no. Lah, apa kan takut, no. Lah iki ana durung balik aku ketakon iki. Lah iki tak balekno. Lah ndi kecae? Engko dhisik ta. Kok yo dhisik ta. Kok petentang. Lah apa kon petentang-petentang. Ayo, arane petentang padha aku duwe arek iki apa? Lho nek arek sapa? Lah sopran iki kok Kartolo kecanyile kok dolang sopran niku. Ayo, kon nek lak pakekno kon lha. Lak kadol kon. Ayo. Cecek nek apa gak kon ganti. Barane ketara. Ya kayak dadak ganti-ganti cete. Tidak diganti, Pak. Tidak diganti, Pak. Tidak diganti, Pak. Tidak diganti, Pak. Tidak apa? Tidak ketoro. Oh, tidak ketoro. Ketoro tapi yang pernah nipu aku lagi. Saya kira terang-terangannya, pernah merendeng itu salah. Merendeng itu salah. Anu, salah. Kau juga apa? Iki ini sepeda siapa? Sepeda aku. Ya, iya. Terus pas ini? Tak sini, tak beli ini. Nah, itu bener salah itu. Sekarapan gue ini bener, salah ini, yang salah ini. Salah apa salah? Kok gak ngoncet nih, lo ini? Masa iwong ini kok dicek nane? Pokoknya, nek ini aturannya tak terima aja, tak rapor polisi. Kamu tak rapor polisi nek ini aturannya. Kamu tepat dong? Iya. Ayo. Ceburannya aja. Ayo, gue, padahal ini. Dia apa? Dia kundi, itu sepeda galau gak sempan. Dia kundi itu penuh. Laman kan dia kundi ini. Aduh itu penuh kan? Yang piro? Yang puluh, sehari. Ini gak duit aku kata lo. Iya. Kok gak duit aku lima? Lu pura yang di sepeda. Ayo. Halo, sepeda balik. Tak kawes. Aduh, gak cerita lo. Potong aduh kayak nyai raki.